suap tertempung jodoh. Jangan bikin luka kayak dulu, biar dong bilang beta jomblo. Tapi cinta stop bikin bodoh, yakin Tuhan suap terjodoh. Sing mau luka kayak dulu. Mungkin lebih asik toh, daripada pikir cinta yang hanya datang bikin derita. Oke sudahlah, biar saja jadi cerita. Sekarang beta melangkah pasti tetap ceria. Biar beta jomblo tapi tidur sudah sono. Sing kaya dolo-dolo deng cinta yang bikin pono. Sendiri dolo toh, tetap asik toh. Karena yakin Tuhan su siap katung pun jodoh. Memang pernah luka, cinta bikin sampai jua tutup cerita. Biar beta sendiri dulu, sing mau luka kaya dulu. Tuhan suap tertempung jodoh, jangan bikin luka kaya dulu. Biar dong bilang beta jomblo, tapi cinta stop bikin bodoh. Yakin Tuhan suap terjodoh, sing mau luka kaya dulu. Suatu terjodoh, sing mau luka kayak dulu.